به يا ربنا. هذا الحبيب على انت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود التثيج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قينا هذا المستور، ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور، نورا فاق كل نور، وانفذ الحق حكمة على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أن يحضر عند وده أمة تانيسا لجنابها المسعود، ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضر بتوفيقه السيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية، فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ونيرا للكون يونس وسرور قد تجاجا. يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. والطراب يهلا المثاني فهذا يوم مضرات، واستضيء بجمالي فاق في الحسن تبرات. يا سلام عليك يا رسول سلام، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. وعلى البشرى الله سعدي مستمر ليس ينفد حيث دين يا مع الفخر يا وارع ورد الأنس والأفراح في السحر أزهت ما بفؤاد من لظى الكدر ناشدتك الله الجسد العكيق وهن مررت بالأرض ذات الماء والشجر أرض بها سحب الإفضال ممطرة مخضرة الترب بالأعشاب والزهر بها المصارة والأفراح دائمة يا فوز سكانها بالخير والظفر إني لأذكرها يوما وبي حزن فيرحل الحزن من قلبي مع الضجر إني لأذكرها يوما وبي حزن فيرحل الحزن من قلبي مع الضجر حوس حبيبا حبيبا حبيبا حوس حبيبا به الأكوان عامترة يضوع رياه في سهل وفي وعر بران سخيا تكيا سيدا سندا سخيا تقيا سيدا سندا يذيء في الكون لأهل الكون كالقمر برا سخيا تقيا سيدا سندا يذيء في الكون لأهل الكون كالقمر فرد الجلالة بحر الجود إن تره في حالة الجود تلقى الجود كالمطر أصل السيادة بل عين العناية بل أصل السيادة بل عين العناية بل روح الهداية لب اللب من مضري زين الوجود زين الوجود وخير الخلق الله زين الوجود وخير الخلق من شرفت به البرية من باد ومن حضر عنه الجمادات أضحت وهي مفصحة وقد أتى مدحه في معظم صور محمد محمد محمد خير خلق الله خير خلق الله قاطبة وسيد الجن والأملاك والبشر محمدان محمدا خير خلق الله قاطبة وسيد الجن والأملاك والبشر يا سيدي يا حبيب الله يا سندي ويا ملذي ويا ركني ويا وزري ويا غياثي ويا كهفي ويا ثقتي ويا سروري ويا روحي يا روحي يا روحي يا سيدي يا سندي ويا ملاذي ويا ركني ويا وزري ويا غياثي ويا كهفي ويا ثقتي ويا سروري ويا روحي ويا وطري أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه وخير من يرتجى في العسر واليسر أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه وخير من ينتجى في العسر واليسر وأنت أكرم من في الكون والسبب الأقوى لنيل المنى والفوز بالظفر يا رب يا رب شرفني برؤيتي سيدي وأجلي صدى القلب الكثير صداؤه يا رب يا رب يا ربي يا ربي شرفني برؤية سيدي يا رب يا ربي شرفني برؤية سيدي وأجلي صدى القلب الكثير صداؤه وبلغ عليا ما يروم من اللقاء بأشرف عبد جل قصدي لقاؤه عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما أقرب الحادي فطاب حداؤه مع الآل والأصحاب ما قال منشد هو النور يهدي الحائرين ضياؤهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد السيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مقطونا مقحولا مقطوع سره تولت ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الهبائب. فقد رد عن عبد الرحمن بن عوف أن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأغضى له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد قصور الروم. قالت ثم ألبسته ودجعته فلما انشب أن غشيتني زلمة ورعب وقشعريرة أن يسع يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عودني الرعب وزلمة والقشاريرة أن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت. فنفذ الحكم من الحضرة العظيمة بواسطة السوابق القديمة بأن الأولى بتربية هذا الحبيب وحضانته السيدة حليمة. وحين لاحظته عيونها وبرز في شأنها من أسرار القدرة الربانية مكنونها نازل قلبها من الفرح والسرور ما دل على أن حظها من الكرامة عند الله حظ موفور. فحنت عليه حنو الأمهات على البنين ورغبت في رضاعه طمعا في نيل بركاته التي شملت العالمين. فطلبت من أمه الكريمة أن تتولى رضاعه وحضانته وتربيته بالعين الرحيمة. فأجابتها بالتلبية لداعيها لما رأت من سلقها في حسن التربية ووفور دواعيها. فترحلت به إلى منازلها مسرورة وهي برعاية الله محفوفة وبعين عنايته منظورة. فشاهدت في طريقها من غريب المعجزات ما دلها على أنه أشرف المخلوقات. فقد أتت وشاربها واتانها ضعيفتان ورجعت وهما لدواب الغافلة يسبقان. وقد درت الشارف وشياه من الألبان بما حير العقول والأذهان. وبقي عندها في حضانتها وزوجها سنتين تتلقى من بركاته وعجائب معجزاته ما تقر به العين وتنتشر أسراره في الكونين. حتى واجهته ملائكة التخصيص والإكرام بشرف الذي عمت بركته الأنام وهو يرعى الأغنام. فأضجعوه على الأرض إضجاع تشريف وشقوا بطنه شقا لطيف. ثم أخرجوا من قلبه ما أخرجوه وأودعوا فيه من أسرار العلم والحكمة ما أودعوه. وما أخرج الأملاك من قلبه أذى ولكنهم زادوه طهرا على طهري. وهو مع ذلك في قوة وثبات يتصفح من سطور القدرة الإلهية باهر الآيات، فبلغ إلى مرضعته الصالحة العفيفة ما حصل على ذاته الشريفة، فتخوفت عليه من حادث تغشاه ولم تدري أنه ملاحظ بالملاحظة التامة من مولاه، فردته إلى أمه وهي غير سخية بفراقه، ولكن لما قام معها من حزن القلب عليه وإشفاقه، وهو بحمد الله في حزن مانع ومقام كريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فنشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف، يحفه من الله جميل الرعاية وغامر الألطاف، فكان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر، ويظهر عليه في صباه من شرف الكمال ما يشهد له بأنه سيد ولد آدم ولا فخر، ولم يزل وأنجم سعوده طالعة، والكائنات لعهده حافظة ولأمره طائعة، فما نفث على مريض إلا شفاه الله، ولا توجه في غيث إلا وأنزله مولاه، حتى بلغ من العمر أشده ومضت له من سن الشباب والكهولة مدة، فأجاءته الحضرة الإلهية بما شرفته به وحده، فنزل عليه الروح الأمين بالبشرى من رب العالمين، فتلا عليه لسان ذكر الحكيم شاهدا، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم. فكان أول ما نزل عليه من تلك الحضرة من جوامع الحكم قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم علم الإنسان. فما أعظمها من بشارة وصلتها يد الإحسان من حضرة الامتنان إلى هذا الإنسان، وأيدتها بشارة الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الإنسان المغسول بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا. تقدمت له قبل النبوة إرهاصاته على نبوته ورسالته من أقوى العلامات، ومع ظهورها وانتشارها سعد بها الصادقون من المؤمنين، وشقي بها المكذبون من الكافرين، وتلقاها بالتصديق والتسليم كل ذي قلب سليم. دعوني فالذي أهوى دعاني، وأبداني من البشرى علاما علي الله صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة وأظهر لي غميضات المعاني يقينا عندما كشف اللذان لا يرضى صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة ألا يا سكني الكسر قديما سكني ألا لله من تلك المدامة ألا لله من تلك المدامة ألا يا الله صلاة الله على طه ماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة على الله وأوضى في الهوى قصدي وشدي على راع وجنبني الملامة على راع وجنبني الملامة لا يا الله صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة لا الله بعض في العلم والتقوى زمني وفي العصر إلى دار المقامة وفي العصر إلى دار المقامة لا يا الله صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة وحد الرك لما أنحدني إلى سفح النقام بينهما إلى سفح النقام بينهما لا يا الله صلاة الله على طه شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة ألا يا الله سنوني فالهوى فني وشني وقد أصبحت يا خلي غلاما وقد أصبحت يا خلي غلاما لا يا الله صلاة الله على طه اليماني أبيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة حضرناهم على خير ديداني عليهم أمطرت تلك الغمامة عليهم أمطرت تلك الغمامة لا يا الله صلاة الله على اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة وسبعه إلى دار الجنان وسكين النبي أهل السعابة وسكين النبي أهل السعامة لا يا الله صلاة الله على طول اليمن جميع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة لا يا الله عليه الله صلى كل آلي وآل مسجع قبر الحمامة وآل مسجع قبر الحمامة ألا يا الله صلاة الله على طه اليمني جميع الخلق في يوم القيامة جميع الخلق في يوم القيامة ألا يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن الشرف الذي اختص الله به أشرف رسول معرجه إلى حضرة الله البر الوصول وظهور آيات الله الباهرة في ذلك المعراج وتشرب السماوات ومن فوقهن بشراك نور ذلك السراج وقد عرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمين جبريل إلى آيات في حضرات باهرات تشهد فيها الذات للذات وتنلقى عواتب الرحمات وسوابغ الفيضات بأيدي الخضوع والإخبات رتب تسقط الأماني حصرا دونها ما وراءهن وراء أقل الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما قل واتصل من علمها بما اتصل فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فما هي إلا من حظ خصصت بها حضرة الامتنان هذا الإنسان وأولة من عواتم الرحيمة ما يعجز عن حمل الثقلان وتلك مواهب لا يجسر القلم على شرح حقائقها ولا تستطيع لمس أن تعرب خفي دقائقها خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة الأذن السامعة فلا يطمع طامع في الاطلاع على مستورها والإحاطة بشهود نورها فإنها حضرة جلة النظر الناظرين ورتبة عزت على غير سيد المرسلين فهنيئا للحضرة المحمدية ما واجه من عطايا الحضرة الأحدية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحيث تشرفت الأسماء وقامت في صورة حسنة بدرية فلقد كان صلى الله عليه وسلم مربوء القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع الجبين حسنه شعره بين الجمة والوفرة وله الاعتدال الكامل في مفاصله وطرافه والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه لم يأت بشر على مثل خلقه في محاسن ظهره وسمعه ونطقه قد خلق الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة إذا تكلم نثر من المعارف والعلوم نفائس الدرر ولقد أوتي من جوامع الكلم ما عجز الاتيان بمثله مصاك البلغاء من البشر تتنزه الأيون في حدائق محاسن جمالي فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثال سيد ضحكه التبسم والمشي الغوينا ونوم الغفاء ما سوى خلق لسيم ولا غير محياه الروضة الغلاء رحمة كله وعزم وعزم ووقار وإسمة وحياء معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مقسط من عطاء وإذا مشى فكأنما ينحط من سبب فيفوت الشريء المشي من غير خباب فهو الكاس المطلسم الذي لا يأتي على فتباب يوصف مفتاح والبر تم الذي يخذ الألباب إذا تخيلته أو سناه لهالا حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب في وصف معناه فماذا يعرب القال ووصف يعجز الواصفين أيدرك الفم معنى ذات جلت أن يكون لا في وصفها مشارك أو قرين كملت محاسن فلو أهدى السناء للبدر عند تمامه لم يخسفي وعلى تفنن وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر الرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخاك الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعنف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. شايل الله شايل الله يا إمام الإمام شايل الله شايل الله في حريضة قد حضرنا مجمع الكرم الكرام كرم الكرام وبلغنا ما طلبنا من مطالب والمرام والمرام حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام ابن الإمام شايل الله نال كل ما تمنى عند هاتيك الخيام هاتيك الخيام وهزار الأنس غلى وسجع كمر الحمام قمر الحمام يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام بني واجتمعنا واتصلنا عند سيدنا الإمام سيدنا الإمام وشهدنا حين زرنا ما هنالك من مقام لك من مقام يا حبيبنا شايل الله يا إمام ابن واحفظوا عنا أخبرنا خبرنا إنه قول حزام قول حزام ثم قوموا حيث كنا فإننا فينا أقام فينا أقام يا حبيبنا فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام حسن الختام وعدنا ما كان سألنا من عطاياك الجسام يا كالجساء يا حبيب علي جاي لله جاي لله يا إمام بني كريم الأرواح منا بلقى خير الأنام خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام والسلام يا حبيبنا جاي لله جاي لله يا إمام هذه تحد رحال بدل شاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة هلا بالأكبر المحبوب لك والموصف بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القلوب ومظهر قاسم دادك في بعدك وساكب زشادك لأهل بدادك سيد الكونين واصرف الثقلين على عبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاز النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتكلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وسنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المسرف منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأمه ببركاته وشرف جاده أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع جدول مراية الدين القويم في جميع الأوطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وصورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقدار وأيدهم بتأييد من إنك نصرنا للمعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا وبالهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم دعواه بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين الفاتحة بسم الله إن الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أطعمنا هذا الطعام ya, baru saja kita makan santapan yang lezat dengan baca berselawat, duduk, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dibimbing oleh Habib Ali Habib Muhammad Al-Habsyi. Insyaallah semua apa yang menjadikan niat dan hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita mendapatkan kenikmatan berikutnya di sebelah kanan saya ini Sayyidina Al-Habib Novel Al-Idrus. Kemarin sudah datang pagi-pagi pada waktu saat ngaji Ihya Ulumuddin. Lanjutkan enggak terasa dari mulai jam 5 sampai jam 11. Dari jam 5 pagi subuh terus sampai jam 11. Lupa makan, lupa minum. Pas ngomong-ngomong cerita, beliau ada acara di Daerah Purwakarta. Ini Ustaz Ali Maksum masih di Jepara, ya. Dia telepon saya di Novel. Gimana Ustaz? Kosong. Malam Kamis kosong, malam Jumat kosong. Ya udah, langsung aja booking tiket. Langsung suruh berangkat, enggak tahu udah mandi apa belum tuh. Ini dari Jeporo langsung, soal pagi itu jam 11, pesawatnya dari Semarang jam 1. Nah, sedangkan dari Jepara ke Semarang kurang lebih 1 jam setengah atau 2 jam. Ya, 2 jam setengah ya, jadi tambah lah enggak apa-apa, bonus. Ya, alhamdulillah pada malam ini hadir dan kita berikan kesempatan sepenuhnya kepada Al-Habib Novel Al-Idrus. Beliau tabarakallahu wa syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid-din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa menyelesaikan pembacaan Maulid Simtuduror di pesantren Darul Islah As-Salafi yang ada di Warung Buncit Raya di Jakarta Selatan ya. Kenapa saya sebutkan begini? Biar yang dengarkan di rumah masing-masing, yang di Hong Kong, di Taiwan, di Korea, di Surabaya, Surakarta, di Bandung, di Purwakarta, di Jakarta, di seantero dunia, karena ini di streaming audio dan kita broadcast ke seluruh jaringan yang kita miliki dari rekanan Ahlus Sunnah Wal Jamaah, biar mengerti saat ini kita posisi ada di mana. Siapa tahu tadi mengikuti dari awal, kemudian kalau tempatnya enggak jauh dari sini, malam Jumat yang berikut-berikutnya ada saya, enggak ada saya, maulidnya ada. Jadi bisa tetap hadir insyaallah begitu. Sebagaimana disampaikan oleh Ki Amir tadi, Ustadz Ali Maksum ini masih di Jepara, saya panggil ke sini untuk apa? Memperkenalkan beberapa lagu baru. Ya. Karena hadroh itu butuh penyegaran. Selama ini lagu-lagu yang ada itu monoton, lagunya yaitu itu. Padahal manusia itu punya sifat mudah jemu dan manusia punya sifat mudah bosan. Walaupun yang namanya qasidah insya Allah tidak buat kita jemu dan tidak akan buat kita bosan. Tapi terus minta diajari, didatangkan guru dari Darul Islah dan di sana mereka bangga mengumpul ini. Sayangnya di Nusantara sendiri kita ini kurang bersemangat untuk menjadikan hadroh sebagai musik yang islami yang bisa mengantarkan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba akhina Ali Maksum, mic-nya dipegang. Ya, coba tadi saya perkenalkan lagu baru tadi ya. Lagu baru yang sebetulnya enggak baru. Ya, sebetulnya enggak baru, cuman karena kita baru dengar. Allah, Allahu Allah. La ilaha illallah. Allah, Allahu Allah. Muhammad Rasulullah. Ya, stop. Tadi sudah dibawakan dengan bagus, cuman masih ada kekurangannya. Iramanya tadi terlampau cepat. Ya, karena ini sifatnya munajah, sifatnya doa. Harus dihayati ketika kita nyebut nama Allah. Hadroh itu dikatakan hadroh karena yang membaca itu betul-betul berada di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang mendengarkan pun akan terbawa di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar diucapkan dengan lisan, didengar sama telinga, tapi enggak sampai ke hati. Karena apa yang dari lisan itu akan cuma sampai ke telinga, tapi apa yang dari hati akan masuk ke dalam hati. Coba diulangi sekali lagi Ali. Betul. Gantian coba ya. Ini yang suara bass, ini suara treble. Setelah itu nanti bersama-sama. Coba. Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Muhammad Rasulullah. Suara kecil. Allah. Muhammad مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء سكين قولوا بصدق لك يا ربنا الكريم جد بير عافي وبادر بالشفاء الكريم nyampe di telinga atau nyampe ke hati? Nyampe di telinga atau nyampe ke hati? Ketika Anda mendengar suara tadi Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Rasanya pengen teriak atau biasa-biasa saja? Rasanya pengen apinya ini terus ngomong itu Allah, Allah, Allah atau cuman di luar Habib Ali. Ini betul-betul malam ini malamnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Gak ada syairnya Syekh Fulan, gak ada syairnya Habib Fulan, gak ada syairnya yang lain. Semua yang dibaca tadi syairnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Coba Ali yang kedua tadi. Tadi masih kecepatan. Dipelankan lagi dan dirasakan. Ya Rabbana, ya Rabbana, ghisna bil qurb. Masih kecepatan. Ya Rabbana. Stop. Saya suara saya enggak enak. Suara saya enggak enak. Tapi coba begini. Begini aja. Ya Rabbana, ya Rabbana. Ini lagi ngerayu Allah. Jadi jangan ya Rabbana. Judulnya merayu, rayu Allah. Coba Ali. Ya Rabbana. Ya Rabbana ghisna biqurbil Mustafa fa innahu zada bihi Ya Rabbana arwahu minna shaghafa وارحم إلهي ضعفنا فنحرق من ضعفا يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى يا إنه زادت به يا ربنا أرواح منا غفر وارحم إليه ضعفنا فنحن قوم ضعفا يا artinya pasti nangis semua. Ini kalau tahu artinya pasti nangis semua. Enggak nangis enggak mungkin. Kalau air mata enggak menitik, arti seperti diremet-remet, arti seperti diperes, arti seperti diiris, iris seperti dirajang-rajang karena kita teriak ya Rabbana. Duhai Tuhan kami. Duhai Tuhan kami. Ghithna biqurbil Mustafa. Tolong ya Allah, jadikan kami bisa dekat dengan Al-Mustafa Muhammad SAW. Tidak minta yang lain. Ghithna, ghawthah. Minta tolong, benar-benar tolong ya Rab. Karena memang tidak bisa kita dekat sama Rasulullah. jauh dari Nabi Muhammad SAW. Fil akal, wa fil mashrab, wa fil mashi, wa fil rugud. Jalannya enggak sama dengan Rasul, diamnya enggak sama dengan Rasul, makannya enggak sama dengan Rasul, minumnya enggak sama dengan Rasul, hidupnya di rumah enggak sama dengan Rasul, masuknya kamar mandi enggak sama dengan Rasul, keluar dari kamar mandi enggak sama dengan Rasul. Mana bagian dari kita yang sama dengan Rasul? Semakin beda dari Rasul, semakin jauh dari Nabi Muhammad SAW. Maka minta tolong, karena kita ini banyak setannya, banyak hawanya, banyak nafsunya. Ghithna biqurbil Mustafa. Tolong ya Rabbi, jadikan kami ini bisa betul-betul dekat dengan Al-Mustafa. Fa innahu zadat bihi arwahum minna syaghafa. Karena ya Rabb, dengan semakin dekat dengan Rasulullah, semakin kenal Rasulullah, semakin ngerti Rasulullah, zadat bihi arwahuna, roh-roh kami ini semakin gandrung kepada Nabi Muhammad SAW, semakin mabuk kebayang kepada Rasulullah SAW, semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Farham ilahi du'fana. Tolong ya Allah, sayangi kelemahan kami. Kelemahan kami dalam mencontoh Rasul, kelemahan kami dalam beribadah, kelemahan kami dalam memuji Rasul, kelemahan kami dalam mencintai Rasul. Tolong ya Rabb, tolong maafkan ini. Farham, rahmati, sayangi. Karena sungguh kami termasuk orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah. Dari mulai pertama tadi yang ya Maulid al-Mustafa isinya semua doa. Syair yang kedua isinya Nadam tuhu Allah Sofa, cerita tentang bagaimana Habib Ali itu merindukan Rasulullah SAW. Tidak ada yang buat aku menjadi resah. Tidak ada yang buat aku menjadi resah, kata Habib Ali, kecuali al-jafa, kalau aku dijauhi oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara kita-kita ini, Rasul mau jauh, Rasul enggak jauh, enggak mudeng. Iya kan? Rasul jauh apa dekat sama saya ya? Jadi enggak ada keresahan di situ. Nyantai saja, mau jauh juga enggak masalah. Dekat juga enggak gua pikirin. Ternyata kita enggak mikir benar kok. Lain coba kalau kita lagi jatuh cinta pada seorang pria bagi wanita. Bagi pria jatuh cinta pada seorang wanita. Satu hari enggak ditelepon, kira-kira bagaimana? Resah atau biasa saja? Enggak telepon hari ini ya. Resahnya luar biasa. Ini baru wanita yang mencintai atau pria yang mencintai. Kok ditelepon? Satu hari enggak di BBM. Enggak ping, ngeping aja enggak ini. Itu resah, gelisah luar biasa. Apalagi sudah biasa, pagi ditelepon, siang ditelepon, sore ditelepon, malam ditelepon, mau tidur ditelepon, "Hai sayang, mat bubu." Tiba-tiba besok gak ada pagi, gak ada telepon, siang gak ada telepon, sore gak ada telepon, malam gak ada telepon, gak ada SMS, gak ada WhatsApp, gak ada BBM yang masuk, gak bisa tidur. Bahkan akan segera bangun, kalau dia punya motor, naik motor, pergi ke rumah kekasihnya. What happened? Apa yang terjadi? Ada apa dengan kekasihku? Dia marah atau meninggal dunia? Kalau sampai sehari gak ada beritanya, jangan-jangan mati gitu. Cari sama dia, resah, gelisah. Lah awliya usolihin, begitu hatinya kepada Rasulullah SAW. Sedetik gak ingat Rasul, mereka itu merasa dijauhi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ingatannya pada Rasul sedetik hilang, itu mereka merasa dijauhi oleh Rasul SAW. Sehingga pernah salah satu cucunya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, salah satu cucunya, saya gak akan sebutkan namanya, salah satu cucunya, tinggalnya entah di Indonesia atau di luar Indonesia, tidak akan saya sebutkan, biar tetap mastur, menjadi rahasia. Cucunya Sayyidul Maulid Sintu Dulur, Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, punya cucu. Cucu atau cicit lah, cicitnya. Kalau cucu berarti kan anaknya Habib Ali. Lah ini tidak, ini cicit. Cicitnya. Suatu hari menghadap ayahnya, si cicit ini menghadap ayahnya, berarti ayahnya cucu kan? Cicit menghadap cucu yang ayahnya. Ayah sama nangis gitu. Kenapa kamu nangis? Kenapa Rasulullah semalam kok tidak mendatangi saya? kenapa kok semalam Rasulullah enggak mendatangi saya? Nangis luar biasa. Loh, kok semalam enggak didatangi Rasul, nangis kenapa? Biasanya tiap hari saya didatangi Rasulullah SAW. Tiap hari saya mimpi Rasulullah. Kenapa semalam kok saya enggak mimpi Rasul? Apa dosa saya? Apa salah saya? Resah, hatinya resah. Lah kita ini sampai hari ini belum mimpi Rasulullah. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, enggak ada rasa resah, enggak ada rasa gelisah, enggak ada rasa kangen gitu. Enggak, kangennya palsu, cintamu palsu. Kangenmu cuman datang ketika maulid, dan itu pun kalau pas cocok lagunya, enggak cocok enggak kangen kamu. Ayo, belum kangen bener. Kalau namanya kangen bener tuh masya Allah. Dengar orang bilang ya Rabbi salli ala Muhammad, hatinya enggak tenang, enggak pengen. Di kamar mandi enggak tenang, dimanapun enggak tenang, pengen dia terjun ikut. Aku pengen ikut menyanjung, aku pengen ikut memuji. Sekarang ada golongan yang anti pujian seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Lebih parah lagi itu. Yang lebih parah lagi, yang udah senang aja kalau enggak sampai bersemangat, itu termasuk tanda tanya, apalagi orang yang enggak senang. Kan na'udzubillah min dzalik. Saya belum ceramah ya. Tenang, ini baru mukadimah masih syair-syair yang ada di maulid tadi. Syair pertama, syair kedua, ketiga dan keempat itu nanti selanjutnya. Insyaallah kalau saya pas ada malam Jumat di Jakarta, bisa hadir di majelis ini, saya harapkan saya bisa hadir. Dan kalau diberi kesempatan, insyaallah saya akan menyampaikan yang bisa saya sampaikan. Ceramah saya malam hari ini judulnya mengenal Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu. Mengenal Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, muallif Simtud Durar, yang mengarang Simtud Durar ini. Banyak orang baca maulid Habsyi tapi enggak kenal Habib Ali. Ya. Dijuluki Habib. Perlu saya jelaskan. Karena saya pernah di BBM ditanya orang-orang, Habib itu apa toh? Habib itu apa? Kok ini disebut Habib, Habib, Habib, Habib, Habib itu apa? Di masyarakat juga sering terjadi salah gelar. Yang bukan Habib disebut Habib. Yang Habib enggak disebut Habib. Walaupun Habib enggak butuh disebut Habib. Gelar ini diberikan oleh orang-orang soleh terdahulu ketika di masanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di masa itu dan masa ke atasnya sedikit. Kalau dulu sekali itu belum ada sebutan Habib, yang ada Syekh. Syekh Abdullah Al-Aidrus, Syekh Abu Bakar Al-Adni, Syekh Abdurrahman bin Muhammad As-Saghaf, Syekh Al-Faqih Al-Muqaddam, Syekh, bukan Habib. Tapi kemudian turun sekitar di masa Abdullah Haddad ke atas sedikit, itu tidak dipakai sebutan Syekh lagi karena tawadhu'nya. Orang-orang soleh di zaman itu mereka merasa tidak pantas kami disebut Syekh, tidak pantas kami disebut guru, tidak pantas kami disebut guru besar. Syekh itu artinya guru besar yang dituakan, gak pantas. Maka dirubah sebutan Syekh menjadi Habib. Ya, yang dicintai, ya, yang dicintai, kekasih. Sebutan Habib ini memang untuk kalangan masyarakat di Indonesia dan Hadramut dikhususkan bagi mereka-mereka yang nasabnya dari ayah itu nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nasabnya dari ayah nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau nasabnya dari ibu nyambung pada Nabi, dari ayah tidak, maka tidak bisa disebut Habib. Tapi nanti kalau di Mesir beda lagi. Mungkin Habib ini untuk kekasihku, Habibi, Habibi, Habib, Habib, gitu ya. Itu untuk yang dicintai, bukan turunan Rasulullah. Tapi Indonesia, Hadramut, Mekah atau Madinah, Timur Tengah, yang merupakan keturunan-keturunan dari orang-orang Indonesia atau orang Hadramut, biasa nyebut anak cucu Nabi dari keturunan dari ayah itu sebagai Habib. Misal Anda ada seorang Habib kok pergi ke Taiwan gitu ya, ketemu pekerja-pekerja di sana, sebutnya Habib. Ya, walaupun orang Taiwan nggak kenal Habib, tapi ini yang kenal karena orang-orang Indonesia yang kerja di sana. Nah, apakah Habib itu ada? Karena banyak orang yang, bukan banyak, ada orang-orang yang menafikan cucu Nabi itu sudah nggak ada, turunan Nabi sudah nggak ada. Karena Nabi itu anak cucunya dari Fatimah Az-Zahra. Fatimah itu perempuan, namanya turunan Nabi ya dari dari anak laki Nabi. Anak laki Nabi sudah meninggal semua, sudah habis, enggak ada. Ini. Jadi ada orang tuh saking enggak sukanya sama Rasulullah SAW. Jadi kalau Nabi punya anak keturunan dari putrinya tuh orang enggak mau terima. Nabi punya keturunan dari putrinya, orang enggak mau terima. Nah, kalau dari anak laki saya terima. Boleh disebut cucu Nabi. Kalau dari anak perempuan bukan cucu Nabi, itu kan Fatimah, bukan dari anak Nabi yang laki, Ibrahim dan lain sebagainya. Itu bukan turunan Nabi, tapi turunannya Ali bin Abi Thalib. Nah, kira-kira jawabnya bagaimana? Kenapa saya sampaikan yang seperti ini dan perlu dijelaskan? Karena di luar sana banyak orang-orang yang menyampaikan seperti ini dan membuat bingung banyak orang. Saya mau nanya, Nabi Isa itu keturunan Nabi Adam bukan? Nasabnya. Katakan nasabnya yang tasib ila Adam, kepada Nabi Adam alaihissalam. Emangnya Nabi Isa bapaknya itu anaknya Nabi Adam? Atau bapaknya Nabi Isa itu cucunya Nabi Adam? Atau bapaknya Nabi Isa itu keponakan Nabi Adam? Ternyata Nabi Isa enggak punya bapak. Ternyata Nabi Isa enggak punya bapak. Punyanya cuma ibu. Tetapi oleh Allah disebutkan. Ya, beliau ini keturunan Nabi-Nabi yang terdahulu. Kenapa? Karena diakui oleh Allah Nabi Isa itu dapat nasab dari pihak ibu. Bukan dari pihak ayah. Isa bin Maryam. Isa itu putranya Maryam. Jadi nyambung ke sana. Rasul pun telah mengatakan semua keturunan itu dari ayahnya. Kecuali keturunanku dari putriku Fatimatul Zahra radhiyallahu taala anha. Maka nanti Anda baca di buku-buku hadis, cari kira-kira Rasul kalau manggil cucunya itu dengan sebutan cucu atau dengan sebutan anak. Nanti di hadis selalu disebutkan ibni hadza, ibni hadza, ibni hadza, anak lelakiku ini, anak lelakiku ini. Walaupun cucu seharusnya disebut sibti hadza. Cucuku, Rasul enggak nyebut cucu, tapi ibni hadza, ini. Untuk ngajari pada yang lain, ini anakku. Ini keturunanku. Makanya sampai ada solawat wa ala dzurriyyati, dan kepada anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau ini anak cucu Rasul dari marga al-Habsyi. Marga al-Habsyi. Di Hadramut tuh Habib banyak, makanya dikasih marga-marga gitu untuk memudahkan penyusunan nasab, biar nasab itu tidak porak-poranda. Maka ada marga Al-Habsyi, ada As-Saggaf, ada Al-Idrus dan lain sebagainya. Kenapa dijuluki Al-Habsyi? Karena dulu kakeknya yang pertama kali dijuluki Al-Habsyi itu suka berdagang ke Habasyah. Suka berdagang ke Habasyah. Ke Eropa, ke Ethiopia ya. Habasyah kan, ke Habasyah. Dulunya begitu. Pendapat yang lain, karena kalau pergi suka muter gitu. Jadi kalau mau menuju satu tempat itu tidak langsung ke tujuan, tapi berputar itu. Seperti orang yang berdagang ke Habasyah. Maka disebut ini Al-Habsyi. Nah, anak turunannya semua disebut Al-Habsyi. Di sini yang pengen saya terangkan pada pertemuan kali ini, insya Allah nanti bisa diamalkan langsung di rumah. Gimana caranya punya anak seperti Habib Ali? Gimana caranya punya anak seperti Habib Ali? Jawabannya, ya harus punya ayah seperti ayahnya Habib Ali, harus punya ibu seperti ibunya Habib Ali. Cara pertama itu. Karena ayah itu harus ada bapak ibunya, kalau enggak ada kan menakutkan. Betul kan? Berarti kalau anaknya seperti ini harus kita lihat, proses itu dimulai dari orang tua, bukan dari anak. Dari orang tua. Orang tuanya siapa? Oh, ternyata bapaknya namanya Muhammad, ibunya namanya Ababah Alawiyah binti Husain Al-Hadi Al-Jufri, Ababah Alawiyah. Jadi bapaknya Muhammad, ibunya Alawiyah. Menariknya di sini, Habib Muhammad itu anaknya semua jadi ulama. Bukan cuma Habib Ali. Anaknya semua jadi ulama. Salah satunya yang besar, kakaknya Habib Ali, itu Habib Husain. Habib Husain bin Muhammad bin Husain. Habib Husain. Habib Husain ini menggantikan ayahnya. Habib Muhammad itu mufti di Mekah. Mufti Haromen, Mekah dan Madinah. Di masanya. bukan masa sekarang. Sekarang ini berganti pemerintahan, berbagai pemerintahan, maka berganti ajaran. Tapi tempo dulu masih asli seperti zaman-zaman terdahulu. Muftinya di Mekah dan di Madinah itu Habib Muhammad. Ketika Habib Muhammad meninggal, maka yang menggantikan anaknya yaitu Habib Hussein. Nah, menarik, ternyata Habib Hussein ini punya murid diantaranya dua orang yang luar biasa di negara kita ini. Yang pertama namanya Mbah Ye Khalil Al-Bangkalani, yang kedua namanya Mbah Ye Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Khalil Al-Bangkalani, dua-duanya adalah murid dari Habib Hussein bin Muhammad bin Hussein. Bayangkan Habib Muhammad ini punya anak, yang anaknya itu punya dua murid, yang dua murid ini mendirikan Nahdlatul Ulama yang sampai sekarang menjadi organisasi yang terbesar di dunia dan yang membentengi Islam di Nusantara dari akidah-akidah yang menyimpang. Ini barokahnya seperti apa nih? Mungkin ada yang nanya, Bib, jangan asal ngomong, Bib. Ini klaim loh, Bib. Mengklaim ini muridnya Habib Hussein ini enggak sembarangan. Semua itu ucapan harus dipertanggung jawabkan. Alhamdulillah guru saya Habib Anis udah ngasih tahu saya. Tuh di kitab itu disebutkan Tasniful Asma. Dalam kitab Tasniful Asma karya Syekh Yasin Al-Faddani, di situ disebutkan Bahya Khalil Al-Bangkalani, berbahasa Arab tuh kitab. Orang Padang nulis kitab berbahasa Arab. Luar biasa kan? Sekarang kita orang Jakarta enggak nulis lagi kitab bahasa Arab. Oh, kita ini Ahlus Sunnah Wal Jamaah ini sekarang produksi kitab jarang. Nulis buku jarang. Kalau ulama-ulama dulu Ahlus Sunnah Wal Jamaah bukan cuma nulis buku dalam bahasa Jawa atau bahasa Betawi, tapi nulis buku dalam bahasa Arab. Sekarang yang produksi buku dalam bahasa Indonesia dan lain sebagainya kebanyakan kalau di negara kita ini yang diterjemahkan, yang ditulis, yang dijual buku-buku produk Wahabi, Salafi dan semisalnya. Betul atau betul? Nah, ini kira-kira buat Ahlus Sunnah kemajuan atau kemunduran? Ini sebuah kemunduran. Beda dengan orang-orang dulu yang produktif dalam menulis buku. Tasniful Asma karya Syekh Yasin Al-Faddani disebutkan di situ. Ini sekedar apa namanya, ngelirik dikit ya tentang ayahnya Habib Muhammad. Nah, Habib Muhammad ini hidupnya dakwah terus. Jadi keluarganya ditinggal, nggak diurusin keluarganya. Ditinggal dakwah. Bukan ditungguin 24 jam anakku, istriku, anakku, istriku. Enggak. Keluarganya dititipkan pada Allah. Ya Allah, aku titip anak istriku. Coba kalau ini diterapkan pada wanita zaman sekarang, kira-kira itu gugat cerai enggak? Hah? Lah makanya cari wanita seperti Hababah Alawiyah gitu ya. Ini Hababah Alawiyah begitu ditinggal sama suaminya, pergi ditinggal. Ditinggal di kosam, desa. Sekarang Anda kok ke Hadramut ke kosam? Kosam itu masih desa sekarang ini, desa. Apalagi zaman dahulu 100 tahun yang lalu. Kira-kira kosam itu seperti apa? Hababah Alawiyah ditinggal cuma dengan Habib Ali berdua. Suaminya pergi ke Mekah, tinggal di sana dan tidak pernah kembali lagi. Mbak bayangkan, ini biasa atau luar biasa? Luar biasa. Nih, Didi anak kamu di sini, saya mau tugas di Mekah. Saya mau tugas di Mekah. Ini ibunya didik anaknya, bapaknya juga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikasih Allah anak namanya Ali. Bagaimana proses pemberian nama Ali? Hababah Alawiyah itu lagi hamil besar, sudah muncul tanda-tanda akan melahirkan. Habib Muhammad berangkat datang majelis pengajian. Datang pengajian, pengajian siapa? Pengajiannya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, guru beliau. Ikut roha, ikut pengajian. Nah waktu pengajian tiba-tiba ada orang ngasih tahu, istrimu melahirkan. Saya mau nanya sekarang, kalau istri mau melahirkan ditinggal suaminya pengajian, protes atau senang hati? Silahkan berangkat suamiku, semoga Allah meridhai kita berdua. Begitu kira-kira? Nanya, kira-kira begitu atau? Tega kamu. Tidak merasakan apa yang aku rasakan. Ya kan? Ini enggak, silahkan berangkat. Nah ketika dikasih tahu istrinya melahirkan anak laki-laki, ngomong sama gurunya, guru alhamdulillah istri saya melahirkan anak laki-laki. Langsung gurunya di pengajian menjawab, loh berkahnya di situ, doakan orang banyak. Sammu Ali, beri dia nama Ali. Maka dia nanti akan jadi seperti Habib Ali bin Alwi Khalid Qosam, yang memang dia tinggal di Qosam. Ya, beri dia nama Ali biar sama dengan Habib Ali bin Alwi Khalid Qosam. Siapa Habib Ali bin Alwi Khalid Qosam? Habib Ali bin Alwi Khalid Qosam ini salah satu habib yang kalau sholat Anda percaya boleh, gak percaya gak jadi masalah, karena habibnya gak paten, gak butuh dipercaya. Jenengan mau percaya boleh, mau ingkar gak jadi masalah, karena emang gak butuh dipercaya, gak butuh gitu. Jadi gak butuh legitimasi dari siapapun, karena butuhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat at-tahiyat mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ini tidak dilanjutkan sebelum ada jawaban wa alaikassalam ya syekh, salam juga untukmu wahai syekh. Jawaban salam rasul ini bukan cuma didengar oleh habib yang mengucapkan salam, tapi seluruh jamaah yang ikut berjamaah bersama beliau juga mendengarkannya. Maka di masa itu banyak masyarakat yang mendatangi beliau di desa Kosam ini cuma pengen ikut sholat berjamaah, pengen mendengarkan jawaban salamnya Rasulullah SAW. Nah ini pelajaran. Jadi kalau mau ngasih nama anak tuh mikir. Jangan anak disamakan namanya sama orang-orang yang gak ceto, yang gak jelas. Akhirnya anaknya jadi gak ceto, gak jelas. Samakan tuh nama anak kita ini dengan namanya orang-orang yang soleh. Samakan dengan namanya Rasulullah, namanya Anbiya, wal mursalin, awliya, wassalihin. Ini syarat biar anak kita jadi orang yang luar biasa. Jangan sembarangan ini. Karena nama itu menjadi ruh bagi orang yang diberi nama. Jadi ruhnya. Tahu enggak? Asbabul wurud nama Naufal. Saya dikasih nama Naufal bin Muhammad al-Idrus ini. Dikasih nama Naufal, tahu ceritanya belum? Belum. Oh, saya akan berbangga dengan cerita ini. Anda nanti pulang tanya sama bapak masing-masing, kalau bapaknya masih hidup, Pak, dulu kok saya dikasih nama ini, kenapa? Sejarahnya bagaimana? Kan begitu. Kok bulan bapaknya, saya lagi nonton Sri Mulat, kok persis itu orangnya lucu. Wah, kacau. Kacau, itu minta ganti nama atau tambah nama, udah tambah nama dikit lagi, Pak, gitu ya. Kasih nama Amir Hamzah gitu, biar mirip kayak Amir. Ya kan ya? Saya nanya, "Bah, ini kok namanya Naufal?" Cuman ya nasib saya dalam penulisan KTP agak repot dikit. Karena orang dulu tuh kan gak begitu kritis terhadap rumah sakit ya. Jadi ketika pihak rumah sakit disuruh nulis nama Naufal, nah itu maklum ya rumah sakit. Kan petugas penulisnya itu Naufal, N-O-V, harusnya A-L, Naufal gitu. Tapi A-nya itu keliru jadi E, Naufal. Jadi di surat-surat namanya Naufal. Kita mau ganti surat dari mulai surat lahir, akta, ijazah kan repot ya. Ya udahlah yang nyebut Naufal ya boleh, Naufal ya boleh, enggak jadi masalah. Yang penting di sisi Allah nama saya Naufal. Ya namanya Naufal. Saya nanya, "Bah, kok dikasih nama Naufal kenapa?" Nah, bah, saya mulai cerita. "Bah, buyut kamu itu Habib Abdurrahman itu punya teman. Temannya namanya Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan tuh kalau pergi ke Pati mesti mampir ke tempatnya Mbah Buyut kamu. Nah, Habib Salim bin Jindan itu orangnya hebat kalau ceramah. Macan panggung. Ceramahnya menggebu-gebu. Saya nanya ini waktu dulu saya belum jadi mubaligh loh ya. Belum. Kalau ceramah menggebu-gebu, ceramahnya hebat, bisa menyihir orang-orang itu. Habib Salim bin Jindan, dan tidak ada yang ditakuti kalau ceramah. Mau presiden, mau jenderal, mau siapapun, tidak ada yang ditakuti. Yang ditakuti cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau yang namanya presiden jenderalnya gak ditakutin, apalagi ustaz, kiai, habib, gak ada yang ditakutin. Yang mau tersinggung, monggo tersinggung. Yang mau suka, monggo suka gitu. Kalau ngomong blak-blakan apa adanya, itu Habib Salim bin Jindan. Sifatnya seperti itu beliau. Nah, Habib Salim itu punya anak laki, dikasih nama Naufal. Abah punya cita-cita, kalau punya anak pertama mau tak kasih nama Naufal, biar mirip Habib Salim. Alhamdulillah dikit-dikit mirip saya, teriaknya. Ya kan? Hadirin, wah teriaknya udah kelihatannya katanya mirip gitu. Kalau teriak itu zaman dulu mungkin begitu gitu ya. Ini asbabul wurud nama Naufal. Lah kita punya anak ya kasih nama yang benar, kasih nama yang benar. Jangan nama kok lagi buka buku, lagi cocok baca novel gitu ya. Entah novelnya apa kok di situ ada cerita-cerita yang enggak asli, karangan orang. Wah, ini kok namanya kelihatannya bagus gitu ya. Namanya kok bagus. Barang sekarang banyak orang ngasih nama anaknya, misal bapaknya namanya Rahman, ibunya namanya Sutinah. Ya, ini namanya digabung Rahman Sutinah. Bingung kan orangnya? Ada kadang Rahsut. Rahsut apa ini? Rahman Sutina, buah cinta antara Rahman dan Sutina. Kacau. Bukan begitu. Kasih nama yang baik. Coba lihat proses pemberian nama Haib Ali ini. Kan luar biasa. Kasih nama Ali. Jadi bapaknya memang orang luar biasa, ibunya orang luar biasa, maka anaknya jadi luar biasa. Nah, yang terjadi sekarang, bapak ibu nuntut anaknya, kamu sholat yang rajin, ngaji yang benar, betul? Yang nurut pada orang tua, jangan bantah orang tua, benar? Kalau ngomong jangan teriak-teriak, yang sopan, betul? Tapi bapaknya tidak rajin sholat, ibunya enggak rajin sholat. Kamu baca Al-Quran yang benar, cuman bisa perintah, baca Al-Quran yang benar, jangan merokok. Bapaknya, kamu jangan nonton televisi, matikan televisi, TV merusak. Bapaknya nonton TV, kacau atau enggak kacau ini? Kacau kita ini saya ngomongkan tentang kita, jangan anggap orang lain, kita ini begini nih gitu loh. Makanya ngimpi semua, ngimpi punya anak soleh, ngimpi amani, bukan amal, bukan cita-cita, mimpi lain sama cita-cita, ngelamun. Saya ngelamun pengen punya anak soleh yang rajin ke masjid, rajin sholat, rajin ngaji, suaranya enak kayak Ustaz Ali Ma'zum, kayak Ustaz Salahuddin, kayak Ustaz Amin, suaranya enak, nurut, bagus anaknya, pinter baca Al-Qur'annya. Tapi bapaknya gak pernah mau belajar ngaji, gak pernah mau ngaji, gak pernah mau sholat di masjid, gak pernah mau sholat tahajud, bapaknya gak pernah mau hadir pengajian, ibunya ada marah-marah, gak pernah pikiran. Kata Allah, ngimpi kamu. Tirkal amani itu yang namanya mimpi. Lain dengan Habib Ali, bapaknya gak perintah, ibunya gak perintah, bapaknya Allah, Allah, Allahu Akbar. Ibunya ya begitu. Ya anaknya ya Allahu Akbar. Makanya Habib Ali ketika jadi ulama itu umur 19 tahun udah lihat Rasul secara langsung, ya qobatan. Orang enggak percaya, masa Nabi bisa dilihat langsung? Ah, kamu tuh enggak baca hadis soalnya. Kan enggak baca hadis, mau di hadis sebutkan man ra'ani fil manam sayarani ya qobatan. Siapa yang pernah mimpi melihat aku, maka dia akan melihat aku dalam keadaan jaga nyata. Nah, karena dia enggak bisa-bisa, dia enggak percaya, enggak mungkin Nabi bisa dilihat langsung. Maka itu sebuah khurafat. Kalau ada orang mengatakan Nabi bisa dilihat langsung, soalnya dia enggak pernah bisa lihat. Maklumlah kita. Udah pernah bisa lihat dia marah-marah kan, wah, wajar dia. Seperti kita katakan, "Oh, di balik gunung sana ada sungai yang sangat indah." Dia tidak, enggak ada. Itu cuma gunung. Dia enggak pernah ke sana. Ya udah biarin dia teriak-teriak. Kalau kita lihat ini berarti sama gilanya. Paham ya? Itu Habib Ali begitu. Orang tuanya fokus ibadah, anaknya otomatis gitu. Sekarang katakan kamu yang nurut sama ibu kamu, nurut sama bapak kamu, sedangkan bapak ibunya juga gak nurut sama orang tuanya. Bapak ibunya tidak taat pada orang tuanya. Bapak ibunya terlampau hitungan kepada orang tuanya. Bu, utangnya dibayar loh, Bu. Bu, kemarin bapak uang saya sekian loh. Nanti mesti alasannya begini, lah saya kan juga gak punya uang. Lah kamu gak punya uang, ibumu lebih gak punya uang. Jadi kamu gak punya uang gak apa-apa, kamu gak makan gak apa-apa, kamu ngemis gak apa-apa. Jangan sampai orang tuamu ngemis atau orang tua kamu gak punya uang. Orang tuamu kok sampai ngemis sama kamu. Na'udzubillah min dali. Bisa dipahami? Bisa. Lek ini loh, kalau kita mengenal Habib Ali ya begini. Jadi bukan Habib Ali lahir di Kosam tahun 1259 Hijriah, ayahnya namanya Muhammad, ibunya namanya Alawiyah, itu pelajaran SD. Ya bukan begitu, tapi kita terangkan. Muhammad Alawiyah, punya anak namanya Ali. Kenapa dikasih nama Ali? Siapa ini Habib Muhammad? Siapa ini Hababah Alawiyah? Bagaimana kehidupannya? Terakhir, karena udah jam, itu jamnya kok gak lewat-lewat dari tadi? Ternyata jamnya jalan di tempat. 22.44 ini. Jam 11 kurang 1/4. Oh tadi saya lihat jam 9:30. Sekarang jam segitu. Hebat itu jam dari tadi. Ketika dilirik tetap angkanya di situ, enggak berubah. Walaupun dia berjalan tapi tetap di situ. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi majelis ini tiap malam Jumat ada kan? Ada. Alhamdulillah saya lihat yang hadir banyak ini, full. Ya mudah-mudahan malam Jumat depan lebih full lagi. Saya serukan kepada yang hadir di sini, Saya kasih PR ya, mau? Nah, ini kok gak semangat itu? Mau dulu mau gitu loh, gak mungkin saya ngasih yang jelek, mau. Nah ini ada semangat. Malam Jumat depan buat Kiai Amir pusing. Setuju? Ini sayap kanan, sayap kiri, melirik saya semua nih. Maksudnya apa nih Habib? Ya. Malam Jumat depan buat Kiai Amir pusing karena harus beli gelas, harus beli gelas kecil itu double dua kali lipat. Harus beli susu double dua kali lipat. Harus beli berry nambah banyak lagi. Nampan nambah banyak lagi. Karena saya minta Anda semua yang hadir di sini yang tinggal di Jakarta, usahakan malam Jumat depan datang dan bawa masing-masing minimal satu orang. Ini maksud.com ini. Tapi saya gak hadir ya. Kenapa? Saya kan ada tugas di berbagai kota ya, di berbagai kota. Saya akan buktikan kalau saya di Jakarta, insya Allah saya tidak akan tinggalkan majelis ini. Nah saya minta Anda yang tinggal di Jakarta, usahakan malam Jumat hadir ke sini, kemudian masing-masing bawa satu orang. Malam Jumat berikutnya yang diajak kasih tahu, malam Jumat besok kamu bawa satu orang lagi ya. Terus begitu, sehingga insya Allah dalam waktu 2 bulan, itu majelis malam Jumat ini, tiap malam Jumat persis seperti kalau majelis tahunan maulid. Majelis maulid tahunan yang sampai di gang-gang itu ya. Ya, karena saya lihat majelis ini dari dulu malam Jumat ya segini. Bukan salah Ustaz Amir, salah jamaahnya ini, malas ngajak orang. Ngajak anaknya aja enggak mau. Ngajak istrinya aja berat. Padahal disiapkan tempat buat wanita di belakang. Betul atau betul? Jangan tersinggung sebagai jamaah. Memang saya niat menyinggung Anda semua. Orang itu tugasnya khotib kan nyinggung yang hadir. Kalau yang hadir gak tersinggung itu khotibnya gagal. Justru khotib yang berhasil yang bisa menyinggung hati setiap orang yang hadir. Itu berhasil dia. Karena tugas kita ngomong itu menyinggung orang. Nyinggung diri sendiri dan nyinggung orang lah lain. Dengan singgungan yang baik sehingga saya sadar. Oh iya ya. Kita ini punya apa sekarang? Punyanya apa? Ya sini untung toh ya. Beruntung sekali tinggal duduk enak. Udah yang bagian baca. Coba disuruh baca. Bingung. Udah yang baca. Berkah semuanya. Bet gak tahu artinya. Udah gak usah tahu gak apa-apa. Loh kata orang-orang itu harus tahu artinya. Kalau gak tahu gak ada manfaatnya. Bilang gak tahu gak ada manfaatnya siapa? Yang bilang gak tahu arti gak ada manfaatnya siapa? Loh banyak itu orang dengarkan lagu-lagu barat gak mudeng artinya. Ya ternyata mantuk-mantuk. Ditanya. Angguk-angguk kepala. Kamu paham artinya? Enggak. Tapi kok angguk-angguk? Ajib. Tenang, hati saya tenang. Ini dengarkan lagu dengan bahasanya orang-orang barat bisa tenang hatinya. Masa dengarkan kalamul awliya wa sholihin yang gak luput dari Al-Quran dan Sunnah, kok hati dikatakan gak ada manfaatnya, gak tahu artinya. Itu yang ngomong berarti ya perlu diperiksakan ke rumah sakit. Ya mungkin ada kesalahan teknis. Ya. Malam Jumat depan usahakan satu orang bawa satu. Usahakan. Kita tuh minimal punya majelis yang istiqomah. Kenapa saya kok ngajak orang ke sini, enggak ngajak ke tempat yang lain? Gitu kan? Ya melanjutkan dulu yang memberikan amanat pada tempat ini. Dulu tempat ini dikasih amanat sama Habib Anies untuk mensiarkan Simtud Duror. Betul? Betul ya, Amir? Untuk mensiarkan Simtud Duror. Yang namanya mensiarkan tuh ya ajak-ajak orang. Namanya mensiarkan tuh ya bawa orang. Nah saya ngerti proses itu, makanya saya di sini juga ngajak aja orang ayo untuk datang ke sini. Karena saya lihat baca maulid yang benar ya di tempat ini. Di tempat lain saya belum hadir soalnya. Ya toh, kalau di tempat ini udah bertahun-tahun saya lihat bacanya benar, bacanya nggak salah, bacanya bagus. Hadrohnya nggak neko-neko, nggak mungkin jadi model dangdut nih hadrohnya, kan asik ini, asli hadroh. Ya ini maulid. Gitu. Saya pernah ngeritis satu kelompok hadroh di acara maulid. Lain kalau di luar maulid terserah ya, di acara maulid itu hadroh pakai jimbe. Tahu jimbe itu ya? Apa ketipung dumbuk-dumbuk. Ketika maulid gendang yang tapi ada lehernya. Maulid. Ya, mau di luar maulid enggak jadi masalah ya. Ingat kalimat saya, di dalam maulid bukan di luar maulid. Terus saya ngomong begini, ini pukulan kamu tadi ini mirip-mirip jaipong loh. Mirip jaipong. Nah, kira-kira kalau kamu ngadep Rasul kemudian kendangan seperti ini, apa sikap para sahabat? Kira-kira ditendang atau disambut? Kira-kira ditendang atau disambut? Coba dipikirkan, kira-kira Rasul senang atau tambah sahabat minggir? Ini musiknya orang-orang kafir. Ini musiknya orang mabuk-mabuk. Ini musiknya orang lain. Musiknya orang begitu kamu pakai untuk nyambut Rasulullah. Pengawalnya Rasulullah SAW. Kira-kira yang mana? Renungkan sendiri, masa enggak? Judulnya kira-kira kan yang tahu yang pasti hati masing-masing ya. Kira-kira bagaimana? Oh, Masjid Maulid ini azim, agung kan gitu loh. Kita ini menghadirkan Rasul, mohon maaf loh ya. Maulid itu bukan asal-asalan. Anda ngundang Pak Jokowi presiden ke sini, steril tuh. Tanpa pasukan pengawal presiden, belum datang presiden, pasukannya udah datang duluan. Mau nyugin makanan minuman nanti dulu. Oh, enggak boleh yang ini. Oh, yang itu enggak boleh. Di stop orang masuk, dikasih detektor senjata nih. Ini bawa logam atau tidak? Diatur semua. Itu ngundang presiden. Lah ngundang Rasulullah SAW, ada itu malaikat yang mensterilkan. Enggak steril, malaikat tapor. Rasul enggak layak untuk didatangi. Di antaranya ada asap rokok. Enggak layak untuk didatangi. Ada asap rokok. Mengundang Rasul ya harus kita betul hormati. Siapa yang kita undang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Ini kalau diteruskan ila subuh sampai subuh. Jadi enggak usah diteruskan. Terakhirnya terakhir pengumuman. Boleh saya numpang ngumumkan? Boleh. Yang enggak datang rugi. Ini belum diumumkan saya ngomong enggak datang rugi ya. Weklan begitu. Yang mendengar suara saya ini dimanapun berada, insya Allah, tanggal 22 Maret, berarti minggu besok, dan minggunya lagi, betul kan? Minggu besok tanggal 15, minggu berikutnya, tanggal 22 Maret, saya bersama teman-teman saya yang ada di Jakarta dan sekitarnya, akan menyelenggarakan Tabligh Akbar bedah buku terbaru saya yang berjudul Sehari Bersama Rasul SAW. 24 jam aktivitas Baginda Muhammad SAW. Sehari Bersama Rasul, bedah buku. Waktunya pagi. Ahad Pak, pagi. Jamnya 9. Dimulai. Selesai jam 1. Ya, selesai jam 1. Itu sudah termasuk sholat zuhur berjamaah. Selesainya jam 1. Jam 9 dimulai, selesainya jam 1. Tempat insyaallah di Masjid Al Munawar Pancoran. Betul ya? Nah, saya masih nanya betul enggak gitu kan? Karena teman-teman yang lebih paham. Di Masjid Al Munawar Pancoran, jam 9 pagi sampai jam 1 22 Maret. Di situ Anda beli bukunya alhamdulillah, tidak beli ya alhamdulillah. Paham ya? Yang penting datang dulu. Yang penting dah datang. Karena saya akan kupas insyaallah agenda hidup Rasul dari mulai buka mata dalam arti beliau bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi Rasul itu bangun tidurnya jam berapa? Rasul sholat duhanya jam berapa? Jam. Ya, jam berapa? Rasul itu sholat subuhnya jam berapa? Rasul sholat sunnah isyroknya jam berapa? Rasul itu nanti sholat duhurnya jam berapa? Rasul tidur siangnya jam berapa? Rasul makan malamnya jam berapa? Rasul kalau tidur malam jam berapa? Rasul bangun tengah malam jam berapa? Dari mulai jam bangun sampai jam tidur, berbagai aktivitas kita gambarkan dengan jam-jam-jam dan isi aktivitasnya itu apa saja. Insya Allah dalam waktu 2 jam akan saya kupas. Ya, secara ilmiah insya Allah. Yang tidak datang rugi. Maka niatkan datang, kalau enggak datang tidak akan rugi. Karena orang yang sudah niat walaupun tidak datang berarti dia dah datang. Innamal a'malu binniat. Jadi niatkan dah datang. Kecuali yang memang ada tugas, ada urusan, ada belajar dan lain sebagainya mengajar. Niatkan datang, ketika enggak datang tidak akan rugi karena pahalanya dikirim sama Allah di bukunya masing-masing. Tolong ini diinformasikan kepada teman yang lain. Saya pengen ketika saya sampaikan itu yang dengar bukan cuma satu orang, dua orang. Saya pengen didengar oleh seluruh alam. Ya, pengen didengar oleh seluruh alam. Lah, minimal masjidnya semua dengar. Artinya tidak ada tempat di masjid itu yang masih lowong. Saya pengen tempat semua di masjid itu penuh. Karena yang kita akan presentasikan adalah Nabi Muhammad SAW. Ini bukan proyek buat apartemen, ini bukan proyek untuk membuat sebuah rumah, ini bukan proyek untuk buat jembatan, tapi ini proyek untuk mengenalkan orang kepada Nabi Muhammad SAW. Majlis itu tidak akan sukses zahiran wa batinan kecuali berkat Anda semua di malam hari ini. Karena malam ini saya niatkan malam pengumumannya. Iya. Nah, saya minta Anda semua semangat ngumumkan. Gak bisa hadir, umumkan. Sampaikan pada yang lain. Sehingga nanti harapan saya majlis itu bisa ting hasil. Ternyata orang jadi ngerti. Oh, Rasul tuh sholatnya jam sekian tuh. Oh, Rasul tuh tidurnya cuma sekian jam. Oh, istrinya Rasulullah tuh begitu. Oh, Rasul sama cucunya seperti itu. Oh, Rasul sama sahabatnya demikian. Oh, Rasul kalau makan begitu tuh. Oh, kondisi Rasul sama sahabat seperti itu. 24 jam kehidupan Rasul dituangkan dalam 2 jam pengajian yang insya Allah pulang dari situ kita bisa seperti keluar dari nonton film hidupnya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira berminat hadir enggak? Minat dulu enggak hadir enggak apa-apa. Berminat hadir enggak? Suaranya kurang keras. Berminat hadir enggak? Nah, ini berarti iklan saya berhasil. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Semoga ini barokah, semoga ini manfaat. Untuk teman-teman yang ingin bergabung untuk jadi panitia yang sudah kita umumkan, nanti selesai tuntas acara akan ngobrol-ngobrol dengan saya di sini membahas persiapan. Jadi panitia memang panitia lintas majelis ini. Ada berbagai teman-teman dari berbagai majelis Jakarta ini menjadi panitia. Ketuanya bukan saya, tapi presidennya saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Kiai Amir Hamzah dan segenap jajaran Majelis Maulid Simtud Duror di Pondok Pesantren Darul Islah, terutama munsyid-munsyid dan yang nabuh rebana. Tabuhannya malam hari ini beda dari yang lain. Kelihatan semangatnya luar biasa. Kelihatan kan pengnya itu masya Allah itu. Ini semangatlah untuk jadi guru hadroh. Ajarkan sama yang lain. Ya, ajarkan sama yang lain. Saya berdoa semoga Kiai Amir membuka sekolah hadroh. Jadi judulnya betul-betul sekolah hadroh. Belum ada di Indonesia maupun di dunia. Yang ada sekolah musik. Betul kan? Sekolah hadroh itu belum ada. Padahal hadroh ini at-tariqah al-musilah ilallah. Sebuah tariqah yang mengantarkan orang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa saya mudah-mudahan kabul. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Marilah kita tutup majlis apa yang menjadikan hajat kita semua termasuk Habib Novel dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'awhum biya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biya salamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar.